بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Sekarang kita masuk ke pembahasan syarat-syarat wajib sholat. Ada syarat-syarat wajib sholat, ada syarat-syarat penentu sahnya sholat. Nah, itu harus dibedakan ya. Syarat-syarat wajib sholat maksudnya syarat-syarat yang menentukan sholat lima waktu menjadi wajib atas seorang hamba. Syarat-syarat wajibnya sholat maksudnya syarat-syarat yang menentukan sholat lima waktu menjadi wajib hukumnya atas hamba Allah SWT. Jika syarat-syarat itu seluruhnya terpenuhi, ada pada diri seseorang, maka dia terkena kewajiban sholat lima waktu. Jika syarat-syarat itu atau sebagian syarat-syarat itu tidak ada, jika sebagian syarat-syarat itu tidak ada, tidak terpenuhi pada diri seseorang, dia tidak terkena kewajiban sholat lima waktu. Begitu maksudnya. Adapun syarat-syarat penentu sahnya sholat adalah syarat-syarat yang wajib terpenuhi apabila sholat seseorang ingin dianggap sah. Jika ada syarat itu yang tidak terpenuhi meskipun sholatnya ya, bagaimana tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi dari syarat-syarat sahnya sholat, maka sholatnya dianggap tidak sah. Itu syarat-syarat penentu sahnya sholat. Nah, yang akan kita pelajari sekarang syarat-syarat wajibnya sholat. Syarat-syarat wajib sholat. Difahami ya? Syarat-syarat wajib sholat tadi apa? Apabila syarat itu terpenuhi pada diri seseorang, ia terkena kewajiban mengerjakan sholat lima waktu. Kalau ada satu syarat saja ya, yang tidak terpenuhi, tidak terkena kewajiban sholat lima waktu. Nah, syarat wajib tersebut adalah muslim yang mukallaf. Muslim yang mukallaf. Mukallaf adalah akil baligh. Mukallaf itu akil baligh. Akil baligh. Berakal dan dewasa. Muslim yang mukallaf. Mukallaf adalah akil baligh. Akil yang berakal baligh. Dewasa. Untuk wanita, untuk wanita ditambah syarat suci dari haid dan nifas. Untuk wanita ditambah syarat suci dari haid dan nifas. Baik, kita akan pelajari satu persatu. Persyaratan pertama apa? Muslim. Nah, yang dimaksud dengan muslim, yang dimaksud dengan muslim adalah yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, jadi seseorang itu masuk dalam Islam dengan dua kalimat syahadat. Dan itu wajib. Ya, sebagaimana dinukil ijma' oleh Ibnu Taimiyah. Barang siapa bisa berbicara dengan lisannya, bukan bisu. Ya, maka dia tidak bisa masuk dalam Islam kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, seseorang sah masuk dalam Islam dan statusnya muslim. Seorang muslim diwajibkan mengerjakan salat lima waktu. Seorang yang telah masuk Islam diwajibkan mengerjakan salat lima waktu. Dalilnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman. Ini hadis sudah kita lewati ya. Pada penyebutan apa? Ya. Sudah kita lewati dalam pelajaran ini juga, yaitu pada penyebutan dalil dari as-sunnah, hadis Nabi SAW yang menunjukkan wajibnya sholat lima waktu setiap hari dan malam. Di sana saya disebutkan hadis ini. Terulang lagi sekarang. Nabi SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, innaka sata'ti qauman ahla kitab. Innaka sata'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Fa'idha jitsahum, jika engkau mendatangi mereka, fad'uhum ila ayyashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Fad'uhum. Ajaklah mereka. Ila ayyashadu an la ilaha illallah. Untuk bersyahadat la ilaha illallah, bersaksi tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah. Ya, diajak mengucapkan dua kalimat syahadat agar masuk Islam dengan itu. Fa'inhum ata'u laka bidalik. Jika mereka menaatimu dalam perkara itu, fa'akhbirhum, maka beritakan kepada mereka, informasikan kepada mereka, maka informasikan kepada mereka anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah, anna Allah, bahwa sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah telah mewajibkan, qad farada 'alaihim, telah mewajibkan atas mereka khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah, salat lima waktu setiap hari dan malam. Al hadis sampai akhir hadis muttafaq alaih. Dari potongan hadis ini yang merupakan mahallus syahid, yang merupakan bagian yang menjadi dalil permasalahan kita, pesan Nabi alaihissalam kepada Mu'adz bin Jabal pertama kali jika mendatangi mereka adalah diajak mengucapkan dua kalimat syahadat, karena dengan itu sah masuk Islam. Kemudian jika mereka menaati, mau mengucapkan dua kalimat syahadat yang berarti sah masuk Islam, baru diinformasikan, diberitakan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat lima waktu setiap hari dan malam. Menunjukkan bahwa jika seseorang telah mengucapkan dua kalimat syahadat yang berarti dia telah berstatus muslim, maka dia terkena kewajiban sholat lima waktu setiap hari dan malam. Yang berarti sebelum itu dia tidak diwajibkan dan tidak disuruh sholat lima waktu sebelum masuk Islam, sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, yang diserukan kepada orang kafir itu adalah bersyahadat dulu, masuk Islam dulu, setelah itu baru dituntut sholat. Baik, jadi selama ia masih kafir, ia tidak dituntut sholat. Selama ia masih kafir, ia tidak dituntut sholat dan tidak sah melakukannya. Jadi jangan sampai ada orang yang iseng, ada orang kafir diajak sholat, ayo mari sholat, mari ke masjid sholat berjamaah, meramaikan masjid, padahal kafir. Jangan iseng kayak gitu. Nah, bukan diajak sholat kalau orang kafir, diajak apa? Diajak masuk Islam. Bagaimana cara masuk Islam? Seperti yang sudah kita dengar, ijma' dinukil oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Ucapkan dua kalimat syahadat. Nah, dan jika dia melakukannya ketika masih kafir, dia melaksanakan sholat, tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kekafirannya menghalangi. Status kafirnya itu menghalangi sahnya sholat yang dilakukannya. Baik. Dalil yang menunjukkan tidak wajibnya dan tidak sahnya sholat orang kafir yang menunjukkan percuma kalau sholat selama bersama kafir, percuma sholatnya. Dalil yang menunjukkan bahwa tidak sah sholatnya, tidak wajib dan tidak sah sholatnya, ada ayat yang jelas-jelas menunjukkan itu, yaitu surat At-Taubah ayat 54. At-Taubah ayat 54. Tentang orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran mereka dalam batin, dalam kalbu, hati. Allah berfirman, ya kalau punya mushaf bisa dibuka, enggak apa-apa. Kalau sudah hafal ayatnya, bagus. At-Taubah ayat 54. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum. Masih dibuka. Lihat At-Taubah ayat 54. Kita lihat. Wa ma mana'ahum. Ya, jadi kalau belajar itu memang bagusnya bawa mushaf ya. Nah, waktu-waktu ada ayat bisa dibuka mushafnya kalau belum hafal ayatnya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Wa ma mana'ahum, tidak ada yang menghalangi mereka. Tidak ada yang menghalangi mereka. Antuk bala minhum nafaqatuhum, untuk diterima infak mereka. Untuk diterima infak mereka. Illa, kecuali. Annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Kecuali atau selain dikarenakan sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Selain karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jelas kan ayatnya. Allah menerangkan kepada kita pada ayat ini bahwa orang-orang munafik itu, dan kita tahu orang munafik itu sama dengan orang kafir dalam hal kekafiran, cuma orang munafik kekafirannya disembunyikan di dada, tidak ditampakkan. Adapun secara lahiriah mereka menampakkan keislaman dengan ikut sholat dan seterusnya. Nah, pada hakikatnya mereka kafir, disembunyikan di batinnya. Seorang kafir terang-terangan kan begitu. Jadi hukum ini meskipun tentang munafik juga berlaku orang kafir karena sama-sama kekafirannya. Nah, bedanya itu tadi. Allah mengabarkan kepada kita bahwa yang menghalangi sholat infak mereka diterima adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, munafik, kafir, ya sama-sama kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kata Ibn Uthaymin rahimahullah dalam kitab Asy-Syarh Al-Mumti', jika infak mereka yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain, jika infak mereka yang manfaatnya bisa dirasakan orang lain, itu saja tidak diterima oleh Allah karena kekafiran mereka, lebih-lebih ibadah yang bersifat khusus dari mereka. Manfaatnya tidak dirasakan orang lain. Kembalinya ke diri mereka sendiri. Tentunya tidak akan diterima. Yang ada manfaatnya untuk orang lain saja, Allah tolak. Karena kekafiran mereka. Lebih-lebih ibadah bersifat khusus dari mereka seperti sholat dan yang lainnya. Nah, namun, kelak di akhirat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiksa mereka, menyiksa orang-orang kafir itu, orang-orang munafik itu, karena meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut disamping karena dosa kekafiran mereka. Mereka juga disiksa lantaran tidak sholat, tidak puasa, dan seterusnya. Difahami ya? Jadi tadi sudah ditegaskan bahwa mereka tidak dituntut sholat selama masih kafir. Kalau sholat pun tidak sah. Sudah jelas dalilnya. Ya. Tapi bukan berarti bahwa mereka selamat dari siksaan dikarenakan tidak sholat, tidak puasa, dan seterusnya. kelak di akhirat, di samping dikarenakan dosa kekafiran mereka, ini merupakan pokok ya, yang menjadi pokok adalah kekafiran mereka, itu menjadi pokok mereka disiksa, diadab dalam neraka, yang mengekalkan mereka dalam neraka. Tetapi di samping itu, mereka juga disiksa oleh Allah karena tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya. Difahami? Disiksa juga oleh Allah, juga disiksa oleh Allah SWT karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, dalil yang menunjukkan hal itu, surat Al-Muddathir ayat 42 sampai 47. Al-Muddathir ayat 42 sampai 47. Ma khalaqakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Wa kunna nukadzibu bi yaumiddin. Hatta atana al-yaqin. Orang-orang penduduk jannah, penduduk surga berkata kepada orang-orang kafir, penduduk neraka, di hari kiamat nanti bercakap dengan mereka, masalakakum fi saqar. Apakah yang memasukkan kalian ke dalam neraka saqar? Qalu, orang-orang kafir itu menjawab, lam naku minal musallin. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Wa lam naku nut'imul miskin. Tidak pula kami memberi makan orang fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin. Dan kami biasa larut dalam membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Serta kami dahulu mendustakan hari pembalasan. Jadi pada ayat ini alasan sebab diadabnya mereka karena kekafirannya itu disebutkan terakhir oleh mereka. Yang pertama mereka kemukakan, lam nakum minal musallin, kami dahulu tidak termasuk orang yang sholat. Karena tidak sholat maka dia disiksa. Walam nakum nut'imul miskin, tidak pula kami memberi makan orang fakir miskin. Jadi tidak membayar zakat, tidak bersedekah. Wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, dan kami biasa larut dalam membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Ya. Kemudian wa kunna nukadzibu yaumiddin, adalah kami serta kami dulu mendustakan hari kiamat. Ini kekufuran mereka. Hatta atana al-yaqin, hingga datang kepada kami al-yaqin, yaitu kematian. Nah, jadi jelas sekali dari ayat-ayat ini bahwa mereka di samping disiksa karena kekafiran mereka, mendustakan hari kiamat, mendustakan Al-Qur'an, ya, dan seterusnya, mereka juga disiksa karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam, karena tidak sholat dan seterusnya. Begitu pula kalau ditinjau secara analogi. Kalau ditinjau secara analogi, kias. Kalau ditinjau dari tinjauan analogi, analogi itu kias. Secara kias, secara analogi, coba perhatikan. Seorang muslim, jika tidak melaksanakan kewajiban ibadah, tidak melaksanakan sholat, puasa, ya, yang menjadikannya berstatus fasik, terancam diadab oleh Allah jika Allah menghendaki dia diadab. Jika muslim diadab karena tidak sholat, diadab karena tidak berzakat, karena tidak berpuasa, ya, maka terlebih lagi tentunya orang kafir pantas untuk diadab. karena kesombongannya membangkang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau zakat, lebih pantas lagi untuk diazab karena tidak salat dan seterusnya itu tadi. Orang muslim saja diazab karena itu, ya. Bagaimana mungkin kita mengatakan orang kafir yang tidak salat dan seterusnya tidak diazab karena tidak salat? Orang muslim saja diazab kalau tidak salat jika Allah menghendaki, karena sudah kita lewati tahtal masyiah, nasibnya tergantung nasib kena Allah SWT. Nah, begitu pula kalau tidak puasa, dan lebih lagi tentunya orang kafir. Nah, jelas ini barakallahu fikum, masih tersisa pembahasan, beberapa pembahasan penting, ya, faedah-faedah penting terkait dengan ini. Syarat yang pertama insyaallah kita tuntaskan pada pertemuan berikutnya, biidznillah ta'ala. Tafadhalu wa jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.